Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 645. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Mempelajari tempat kedudukan atau munazil bulan adalah termasuk yang penting bagi murid, sehingga ia mengetahui batasan waktu pada malam hari dan subuh. Dan hilanglah waktu 2 rakaat fajar dengan hilangnya waktu fardu subuh, yaitu terbitnya matahari. Tetapi sunat mengerjakannya adalah sebelum mengerjakan fardu. Kalau masuk ke masjid dan telah dikomatkan, maka hendaklah dikerjakan sholat fardu. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila telah ditegakkan sholat atau dikomatkan, maka tidak ada sholat selain dari fardu. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian, apabila telah selesai sholat fardu, maka bangunlah mengerjakan 2 rakaat fajar itu. Dan yang sahih atau pendapat yang lebih benar, keduanya masih di dalam waktunya atau ada'ah, selama dikerjakan sebelum terbit matahari. Karena keduanya mengikuti fardu tentang waktunya dan terbit di antara keduanya, yaitu mendahulukan yang sunat dan mengemudiankan yang fardu, adalah sunat apabila tidak menjumpai sholat jamaah. Apabila menjumpai sholat jamaah, maka terbaliklah tertib dan tinggallah 2 rakaat fajar itu masih di dalam waktu atau dengan mengerjakannya sesudah berjamaah itu. Disunatkan 2 rakaat fajar dikerjakan di rumah dengan diringankan. Kemudian masuk ke masjid dan mengerjakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian duduk dan tidak mengerjakan sholat sampai kepada mengerjakan sholat fardu. Di antara waktu sholat subuh sampai terbit matahari, disunatkan berzikir, berfikir, dan menyingkatkan dengan mengerjakan saja 2 rakaat fajar dan fardu subuh. Kedua, sunat rawatib duhur, yaitu 6 rakaat. 2 rakaat sesudah duhur, dan dia juga sunat mu'akadah atau sunat yang dikuatkan, dan 4 rakaat sebelumnya, yaitu sunat juga, walaupun yang 4 rakaat ini kurang derajatnya dari 2 rakaat yang kemudian sholat duhur. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan salat 4 rakaat sesudah tergelincir matahari dengan membaguskan bacaan, rukuk dan sujudnya, niscaya bersolatlah sertanya 70.000 malaikat yang meminta ampun kepadanya malam. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sholat 4 rakaat sesudah tergelincir matahari dan dipanjangkannya seraya bersabda bahwa segala pintu langit terbuka pada saat itu, maka aku menyukai bahwa diangkatkan amalanku padanya. Hadis ini diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari dan dia sendiri saja yang meriwayatkannya. Dan juga ditunjukkan kepada yang tersebut tadi oleh apa yang diriwayatkan Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan salat tiap-tiap hari 12 rakaat di luar salat fardu, niscaya niscaya dibangun baginya sebuah rumah dalam surga, yaitu 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya hafal dari Rasulullah SAW pada tiap-tiap hari 10 rakaat. Lalu disebutkannya apa yang disebutkan Ummu Habibah radhiyallahu anha, kecuali 2 rakaat fajar. Maka mengenai ini berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itulah saat yang tidak dikerjakan Rasulullah SAW di muka saja. Tetapi diceritakan kepada saya oleh saudara perempuan saya, Hafsah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat 2 rakaat di rumahnya. Kemudian beliau keluar. Dan beliau bersabda dalam hadisnya, 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah isya, maka jadilah 2 rakaat sebelum duhur lebih mu'akkadah dari yang 4 rakaat itu. Dan masuk waktunya dengan tergelincir matahari. Tergelincir matahari atau zawal dapat dikenal dengan bertambahnya bayang-bayang sesuatu yang ditegakkan condong ke arah timur. Karena bayang-bayang sesuatu ketika terbit matahari menuju ke arah barat dengan memanjang. Kian matahari meninggi, kian bayang-bayang itu berkurang panjangnya dan beralih dari pihak barat sampai matahari itu meninggi ke puncaknya, yaitu lingkaran setengah hari. Maka yang demikian itu menghabiskan kurangnya bayang-bayang. Apabila matahari sudah tergelincir dari penghabisan ketinggiannya, lalu bayang-bayang kian bertambah. Tatkala bertambahnya bayang-bayang dengan hari sudah kelihatan, tengah hari sudah kelihatan, maka masuklah waktu duhur. Dan diketahui dengan sebenarnya bahwa zawal pada ilmu Allah Ta'ala telah terjadi sebelumnya. Tetapi kewajiban hukum tidaklah terikat selain dengan yang tampak pada panca indera. Kadarnya, sisa dari bayang-bayang tengah hari yang akan bertambah itu adalah panjang pada musim dingin dan pendek pada musim panas. Catatan, ini adalah menurut letak tempat dari Imam Ghazali sendiri, yaitu utara dari khatulistiwa. Maka, sebaliknya pada waktu yang bersamaan itu, bagi tempat yang terletak di bagian selatan dari khatulistiwa, seperti Australia, tempat semak. Dan sepanjang-panjangnya ialah sampainya matahari pada awal lingkaran bintang Al-Jadzi atau anak kambing. Dan sependek-pendeknya ialah sampainya matahari pada awal lingkaran bintang As-Sabton atau ketam. Dan itu dapat diketahui dengan tapak kaki dan timbangan. Jalan yang dekat untuk membuktikan bagi orang yang mau menjaganya baik-baik ialah memperhatikan kutub utara di malam hari dan meletakkan papan 4 persegi panjang dengan meratakan di atas tanah, di mana salah satu pinggirnya dari pihak kutub, sehingga kalau diumpamakan jatuh sebutir batu ke kutub dari kutub ke bumi, kemudian diumpamakan suatu garis dari tempat jatuh batu itu ke pinggir seterusnya dari papan, niscaya tegaklah suatu garis atas pinggir itu di atas 2 sudut yang lurus. Artinya, garis itu tiada miring ke sana, tiada miring ke salah satu dari 2 pinggir tadi. Kemudian ditegakkan suatu tiang ke atas papan dengan lurus. pada tempat yang bertanda X, yaitu yang setentang dengan kutub. Maka terjadilah bayang-bayang di atas papan pada awal siang, miring ke arah barat, jurusan garis A. Kemudian bayang-bayang itu terus miring sampai melimpit ke atas garis B. Dimana kalau ujung dari tiang itu dipegang, maka sampailah ia lurus ke tempat jatuh batu itu. Dan setentang dengan pinggir bagian timur dan bagian barat, tanpa miring kepada salah satu daripada keduanya. Apabila tiada miring ke pihak barat, maka adalah matahari pada keadaan yang tertinggi sekali. Dan apabila bayang-bayang miring dari garis yang di atas papan itu ke arah timur, maka nyatalah telah tergelincir matahari. Dan ini dapat diketahui kebenarannya dengan panca indera pada waktu yang dekat dari permulaan gelincir pada ilmu Allah Ta'ala. Kemudian diketahui atas ujung bayang-bayang ketika berpalingnya dari tanda. Apabila bayang-bayang dari tanda itu telah menjadi sepanjang tiang, maka masuklah waktu asar. Sekedar ini tidak mengapalah mengetahuinya mengenai pengetahuan tentang bayang-bayang. Ketiga, sunat rawatib asar, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dirahmati Allah akan hamba yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar." Diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Hibban dan lain-lain dari Ibnu Umar. Mengerjakan yang demikian dengan mengharap agar termasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disunatkan sebagai sunat mu'akkadah. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meragukan lagi adalah diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kerajinan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sunat sebelum asar tidaklah seperti kerajinannya mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur. Keempat, sunat rawatib maghrib, yaitu 2 rakaat sesudah fardu maghrib, yang tidak ada perselisihan riwayat tentang 2 rakaat itu. Mengenai 2 rakaat sebelum fardu maghrib, antara azan dan iqamat, secara cepat saja, maka telah dinukilkan dari golongan sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Ubadah bin As-Samit, Abi Dzar, Zaid bin Sabit, dan lain-lain. Berkata Ubadah atau orang lain, adalah muadzin apabila telah mengerjakan azan untuk sholat maghrib, lalu bersegeralah para sahabat Rasulullah SAW ke dekat tiang untuk mengerjakan 2 rakaat sholat. Berkata setengah mereka, adalah kami mengerjakan 2 rakaat sholat sebelum maghrib, sehingga masuklah orang yang masuk ke dalam masjid, lalu menyangka kami telah mengerjakan sholat. Lalu orang yang masuk itu bertanya, sudahkah tuan-tuan mengerjakan sholat fardu maghrib? Hal itu termasuk dalam umumnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tiap-tiap 2 adzan ada sholat bagi siapa yang mau mengerjakannya. Imam Ahmad bin Hanbal mengerjakan sholat 2 rakaat itu, lalu beliau dilecehkan oleh orang banyak. Maka beliau tinggalkan. Beliau ditanyakan tentang itu lalu menjawab, aku tiada melihat orang banyak mengerjakannya, dari itu aku tinggalkan. Kemudian beliau menyambung, kalau seseorang mengerjakan 2 rakaat itu di rumahnya atau di tempat yang tidak dilihat orang banyak, maka adalah baik. Waktu maghrib itu masuk dengan terbenam matahari dari pandangan mata pada daerah yang rata tanahnya, yang tidak dikelilingi oleh bukit-bukit. Kalau dikelilingi oleh bukit-bukit pada arah matahari terbenam, maka terletaklah waktu maghrib itu pada tampaknya kedatangan hitam di sebelah timur. Bersabda Nabi SAW, apabila datanglah malam dari sini dan pergilah siang dari sini, maka berbuka puasalah orang yang berpuasa. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Lebih disunatkan menyegerakan sholat maghrib khususnya. Kalau dilambatkan dan dikerjakan sebelum terbenam syafaq merah, maka maghrib itu jatuh dalam waktunya atau ada'a, akan tetapi makruh. Pada suatu malam, Umar radhiyallahu anhu terlambat mengerjakan maghrib sampai terbit sebuah bintang. Lalu beliau memerdekakan seorang budak. Dan Ibnu Umar terlambat mengerjakan maghrib sampai terbit dua bintang. Lalu ia memerdekakan dua orang budak. Kelima, sunat rawatib isya. 4 rakaat sesudah sholat fardu isya. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW mengerjakan sholat 4 rakaat sesudah isya. Kemudian ia tidur. Dipilih oleh setengah ulama dari kumpulan hadis-hadis bahwa bilangan sholat rawatib ialah 17 rakaat, seperti bilangan rakaat sholat fardu, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat sesudahnya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 3 rakaat sesudah isya, yaitu sholat witir. Manakala telah dikenal hadis-hadis yang menerangkan apa yang tersebut tadi, maka tidak ada artinya untuk diterkakan. Nabi SAW telah bersabda, sholat adalah sebaik-baik tempat. Siapa yang mau, perbanyaklah. Perbanyakkanlah, dan siapa yang mau, sedikitkanlah. Diriwayatkan Ahmad, Ibn Hibban, dan lain-lain dari Abu Dzar. Jadi, pilihan tiap-tiap murid dari sholat-sholat ini adalah menurut kegemarannya pada kebajikan. Dan telah terang apa yang telah kami sebutkan, bahwa setengahnya adalah lebih kuat sunatnya daripada yang lain. Meninggalkan yang lebih mu'akkadah itu adalah lebih jauh daripada kebaikan. Apalagi yang fardu itu disempurnakan dengan yang sunat. Siapa yang tidak memperbanyakkan sunat, mungkin fardunya itu tidak selamat, tanpa ada yang menampilkan dari kekurangan. Keenam, sunat witir. Berkata Anas bin Malik, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat witir sesudah isya 3 rakaat. Beliau baca pada rakaat pertama Sabi Kisma Rabbiyal A'la. Pada rakaat kedua Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Dan pada rakaat ketiga Qul Huwallahu Ahad. Diriwayatkan An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan lain-lain dari Ibnu Abbas. Tersebut pada hadis bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah witir dengan duduk, dan pada sebagiannya dengan duduk tarabbu atau duduk dengan melipatkan kedua tapak kaki ke bawah 2 paha. Pada setengah hadis disebutkan, apabila Nabi SAW bermaksud masuk ke tempat tidur, maka beliau merangkak kepadanya dan mengerjakan sholat di atas tempat tidur itu dua rakaat sebelum tidur. Di mana beliau membaca pada kedua rakaat tadi, Idza zulzilatil ardu, dan surat At-Takatsur. Pada riwayat lain, Qul ya ayyuhal kafirun. Dibolehkan witir itu bercerai dan bersambung dengan sekali salam atau dua kali salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir dengan serakaat, dengan tiga, lima, dan begitulah seterusnya dengan ganjil sampai kepada 11 rakaat. Riwayat mengenai 13 rakaat diragukan. Dan pada suatu hadis syadz atau sangat tipis untuk dipercayai, 17 rakaat. Segala rakaat ini, yakni apa yang telah kami sebutkan jumlahnya ganjil, adalah sholat malam, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud di malam hari adalah sunat mu'akkadah, dan akan datang penjelasan kelebihannya pada kitab Irid. Dan tentang keutamaannya, terdapat khilaf atau perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa berwirid dengan serakaat saja adalah lebih utama. Karena sahlah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan berwirid dengan serakaat. Ada yang mengatakan disambung adalah lebih utama untuk menghindarkan dari khilaf yang diragukan. Lebih-lebih bagi imam. Karena mungkin ia diikuti orang yang berpendapat serakaat itu bukan sholat. Kalau ia mengerjakan sholat dengan disambung atau disambung lebih dari serakaat kepada tiga rakaat umpamanya, maka semuanya itu diniatkan witir. Dan kalau disingkatkan serakaat saja sesudah dua rakaat sunat isya atau sesudah fardu isya, niscaya diniatkan witir dan sah. Karena syarat witir ialah ganjil pada dirinya sendiri dan mengganjilkan bagi sholat lain yang terdahulu sebelumnya. Dan itu telah mengganjilkan sholat fardu. Kalau dikerjakan witir sebelum sholat isya, maka tidak sah. Artinya, tidak memperoleh kelebihan witir yang lebih baik baginya daripada unta merah. Sebagaimana tersebut pada hadis, kalau tidak demikian, maka serakaat tunggal adalah sah untuk witir pada sembarang waktu. Witir itu tidak sah sebelum sholat isya, karena bertentangan dengan ijma semua orang tentang pelaksanaan witir. Dan karena tidak didahului oleh suatu sholat yang membuatkan dia menjadi ganjil atau rakaatnya atau witir. Apabila bermaksud mengerjakan sholat witir dengan tiga rakaat terpisah, maka mengenai niatnya pada dua rakaat ada penilikan, yaitu kalau diniatkan dengan dua rakaat itu tahajud atau sunat isya, maka tidaklah itu menjadi witir. Kalau diniatkan witir, maka tidaklah itu sendiri menjadi witir, tetapi yang menjadi witir ialah yang sesudahnya. Tetapi yang lebih kuat, bahwa diniatkan witir sebagaimana diniatkan witir pada tiga rakaat yang bersambung. Tetapi witir itu mempunyai dua pengertian. Pertama adalah dia itu witir pada dirinya sendiri. Dan kedua, bahwa ia ada untuk menjadikan witir dengan apa yang sesudahnya. Sehingga jumlah yang tiga itu adalah witir atau ganjil. Dan dua rakaat itu adalah dalam jumlah yang tiga tadi. Hanya kewitirannya itu terletak atas rakaat yang tiga. Apabila bermaksud membuat yang dua rakaat itu witir atau ganjil dengan rakaat yang ketiga, maka hendaklah diniatkan yang dua rakaat itu witir dan rakaat ketiga adalah witir dengan sendirinya dan mewitirkan pula lainnya. Sedang yang dua rakaat tidaklah mewitirkan yang lain dan tidaklah ia menjadi witir dengan sendirinya. Tetapi kedua rakaat itu menjadi witir disebabkan oleh yang lain. Selayaknya lah witir itu menjadi penghabisan sholat malam, sehingga dia itu dikerjakan sesudah sholat tahajud. Dan akan diterangkan kelebihan witir dan tahajud, serta cara tertib di antara keduanya dalam kitab wirid nanti. Ketujuh, sholat duha. Membiasakan sholat duha adalah termasuk amal perbuatan yang penting dan utama. Bila mana rakaat yang terbanyak menurut riwayat yang dinukilkan adalah 8 rakaat. Diriwayatkan oleh Ummu Hani, saudara perempuan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 8 rakaat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dengan berlama-lama dan dengan sebaik-baiknya. Dan tidaklah dinukilkan yang demikian lamanya itu pada salat yang lain. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Hani. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 4 rakaat yang dan menambahnya sebanyak-banyaknya sehingga tambahan itu tidak terbatas. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan 4 rakaat dan tidak kurang daripadanya. Kadang-kadang ditambahkannya dengan beberapa tambahan. Dan diriwayatkan pada hadis yang tunggal perawinya atau hadis mufrad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 6 rakaat. Waktu salat duha. Menurut riwayat yang diriwayatkan Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 6 rakaat pada 2 waktu. Yaitu apabila telah terbit matahari dan sudah meninggi, lalu beliau bangun dan bersalat 2 rakaat. Yaitu yang pertama bagi wirid kedua dari wirid-wirid siang, sebagaimana akan diterangkan. Dan apabila matahari telah membentang dan berada pada seperempat langit dari sebelah timur, lalu beliau mengerjakan sholat 4 rakaat. Yang pertama tadi adalah ketika matahari telah meninggi kira-kira setengah anak panah. Dan yang kedua, apabila telah berlalu seperempat siang sebanding dengan sholat asar atau waktu sorenya. Maka waktunya bahwa masih tinggal dari siang kira-kira seperempatnya. Dan duhur adalah pada pertengahan hari. Dan duha adalah pada pertengahan di antara terbit matahari sampai kepada tergelincirnya sebagaimana asar. Adalah pada pertengahan di antara tergelincir matahari sampai kepada terbenamnya. Inilah waktu-waktu yang paling utama. Dan dari waktu meninggi matahari sampai kepada sebelum tergelincirnya adalah waktu bagi sholat duha pada umumnya. Ke-8. Menghidupkan sholat di antara maghrib dan isya, yaitu sunat mu'akadah. Di antara yang dinukilkan bilangan rakaat dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara maghrib dan isya itu ialah 6 rakaat. Salat ini mempunyai kelebihan besar, dan ada yang mengatakan bahwa salat itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala. Tatajana junubuhum anil madonji. Artinya, mereka meninggalkan tempat tidurnya, menyeru Tuhannya. Surat As-Sajdah ayat 16.